Apakah kau merasa bahwa kau sedikit berbeda? Seolah kau punya keunikan yang bisa kau tawarkan ke dunia, andai kau dapat membuat orang lain melihatnya? Maka kau tahu bagaimana rasanya untuk menjadi diriku. Silakan, Flynn. Apa masalah utama yang dihadapi masyarakat kita saat ini? Tali sepatu tidak terikat. Itulah mengapa aku telah menciptakan penutup kaki alternatif tanpa tali sepatu. Sepatu semprot! Keren! Benar-benar bagus! Bagaimana kau akan melepaskannya? Dasar orang aneh, dia ingin terlihat pandai tapi malah menjadi pecundang. Aku ingin melarikan diri hari itu, tapi kau tidak mungkin melarikan diri dari kakimu sendiri. Ayolah. Ya, tidak semua ikan sarden dilahirkan untuk berenang, anakku. Aku tidak mengerti metafora memancing. Apa yang kukatakan? Jangan khawatir. Sayang, ibu rasa sepatumu menakjubkan. Semua orang berpikir kalau aku ini aneh. Lalu, orang-orang mungkin berpikir mereka semua orang aneh juga. Tapi itu tidak menghentikan mereka. Ibu menyimpan ini untuk ulang tahunmu, tapi ini... Sebuah jaket lab profesional. Seperti yang dipakai oleh ilmuwan sejati. Ini sangat pas. Dunia butuh keaslianmu, Flynn. Kau hanya harus mengembangkannya. Dan ibu yakin kau akan melakukan sesuatu yang besar suatu hari. Sejak saat itu, aku bertekad untuk menciptakan sesuatu yang hebat. Remote control televisi. Dan masuk. Ya, mereka memimpin. Akhirnya. Penumbuh rambut. Ah, mobil terbang. Wow, menerjemah pikiran monyet. Betapa bijaksananya. Oh tidak, Steve. Jangan-jangan. Kumohon, tinggalkan itu. Burung tikus. Hei, apa kabarmu hewan kecil? Impianku adalah membantu kotaku. Pulau kecil tersembunyi di bawah huruf A di peta Atlantik. Disebut Swallow Falls. Kami terkenal karena ikan sarden. Hingga suatu hari sarden kalengan merek Baby Brand ditutup selamanya. Tepat setelah seluruh dunia menyadari sarden-sarden itu sangat menjijikkan. Tidak lama kemudian, kami semua terpaksa memakan semua sarden yang tidak diinginkan oleh orang lain. Dilumuri, digoreng, direbus, dikeringkan, dijadikan permen, dan dibuat jus. Hidup menjadi suram dan tanpa rasa. Tetapi ketika semuanya terasa menyedihkan, aku menatap kegagalan tersebut dan menemukan harapan. Namaku Flynn Lockwood, dan aku hampir membuat sebuah mesin yang mengubah air menjadi makanan. Steve, sahabat terbaik dan terpercaya aku. Steve! Bisakah aku mengandalkan bantuanmu? Bisa. Aku tahu kau bisa. Tombol menyala, memori diaktifkan, cetak biru mengagumkan, memulai mutasi nano. Metrik radiasi diamankan, komputer dinyalakan, peningkatan sistem pendingin lengkap, melakukan istirahat minum kopi. Menghubungkan jaringan daya. memulai proses perubahan. Air menjadi makanan. Menambahkan air ke dalam matriks protein. Mengkalibrasi panel rasa. Menyiapkan makanan. Mengunggah suara mesin yang keren. Burger keju. Semua orang akan menyukai ini. Teruslah bekerja. Du-du-du. Du-du-du. Memindai tangan. Cuang. Dia sangat aneh, kawan. Mengisi ulang unit menara daya. Ya ampun. Sampai nanti, Ayah. Flynn. Ya. Ini waktunya bagimu menyerah menciptakan semua penemuan ini dan mencari pekerjaan. Tidak, kenapa? Ya, semua peralatan teknologimu berakhir dengan bencana. Burung tikus ya, mereka kabur dan berkembang biak dengan mengejutkan. Tapi aku menyelesaikannya dan menyingkirkan mereka. Billy, pura-pura mati. Flynn, jangan selalu melemparkan jaring di tempat yang tak ada ikannya. Apa? Ayah ingin kau bekerja seharian di toko alat pancing. Toko alat pancing? Oh, Ayah, bekerja tidak. Bekerja di toko pancing karir yang bagus. Aku mohon, aku hampir berhasil. Aku hanya harus menyambungkan ini ke pusat daya dan memberikan lebih banyak energi. Dan Ayah kemudian bisa menjual makanan di toko, kemudian semua orang tidak harus makan sarden lagi. Dan itu akan sangat mengagumkan. Maafkan Ayah, nak. Au. Tidak ada lagi penemuan. Ayah, aku tahu aku bisa melakukan ini. Begitu juga ibu. Hampir 10 tahun sejak ibu meninggal. Dan ayah masih saja belum mengerti akan diriku seperti ibu. Ayo, kita buka toko sarden. Ayah dan anak, umpan dan alat pancing. Apa kau merasakannya? Mm-hmm. Sarden Baby Brand. Dikemas dengan buatan tangan di Swallow Fall. Sebagai wali kota, aku tahu ini waktunya untuk meninggalkan pengalengan sarden di belakang kita dan menatap ke masa depan. Wisata sarden! Itulah mengapa tanpa berkonsultasi dengan siapapun, aku menghabiskan seluruh anggaran kota untuk membuka hal yang ada di bawah terpal ini yang akan kuungkapkan hari ini. Di siang hari, menampilkan sebuah siaran langsung oleh Baby Brand. Ada apa ini semuanya? Hey, itu Baby Brand. Apa yang kalian lakukan? Menumpuk kaleng-kaleng yang bergambar diriku sebagai bayi? Uh-oh. Lagi pula, siapa yang mau melihatku memotong pita dipemukan oleh wali kota? Aku akan menggunakan benda ini untuk membantu kota ini. Boya! Baiklah kalian semua, sarden ya. Swallow Falls selamanya. Dengar, nak. Mungkin kau mau pergi melihat pembukaan itu? Ayah tahu, ayah pergi duluan saja. Aku akan menjaga benteng di sini. Kau yakin? Ya, bisa menanganinya? Iya, ayah. Aku yakin akan baik-baik saja. Baiklah. Ayah akan kembali dalam setengah jam, Skipper. Baiklah. Dadah. Ding, pisang, tudung, dan, tudung, tudung, tudung, tudung. Lubang neraka ini terlalu kecil untuk kita, Brent. Aku ingin menjadi besar. Aku ingin orang-orang melihatku dan berkata, itu adalah wali kota yang hebat. Dan itulah kenapa hal ini harus berhasil. Kalau tidak, aku hanyalah seorang wali kota kecil dari kota kecil yang penuh dengan tumpukan sarden kecil yang bau. Tapi bukan aku, kan? Oh, bukan kau, Brent. Tidak. Kau selalu menjadi seperti anakku sendiri. Hei, semuanya. Di bawah terpal ini adalah atraksi turis terbesar yang pernah dibangun oleh manusia. Kita hanya butuh 17.000 lebih energi. Sebuah atraksi yang begitu. Ayo, ayo, ayo, ayo. Apa? Apa yang kulakukan, Flynn Lockwood? Hanya memegang tanganku di belakang punggung dengan baik, Pak. Apa kau tahu siapa dirimu, Flynn? Tidak. Seseorang yang diragukan. Seseorang yang bodoh. Apa kau melihat anakku, Kel, yang seperti malaikat? Iya. Aku sangat menyayanginya. Dia satu-satunya anakku. Aku ingin dia punya masa depan yang cerah. Sebuah masa depan di mana kau tidak bisa menghancurkan kota kami dengan salah satu penemuan-penemuan ilmiahmu. Ya, kau tahu itu semua masa apa lalu. Apa kau lihat kontak lensa ini, Flynn Lockwood? Mm-hmm. Lensa kontak ini menggambarkan dirimu. Baiklah. Dan mataku menggambarkan mataku. Baik. Aku akan mengawasimu. Oh, ya ampun. Ada yang menyeberang sembarangan. Hei! Dan aku sudah mengatur untuk sebuah liputan langsung dari stasiun TV besar dengan seorang reporter profesional yang berpengalaman. Oh, cukup kirimkan pegawai magang. Dia menggemaskan dan sangat ceria. Jadi, itulah hal yang kami cari dari seorang pembawa berita cuaca. Pegawai magang, kau tertarik untuk melakukan pelaporan cuaca dari sebuah pulau kecil dan terpencil di tengah lautan sebagai bantuan untuk sepupuku? Benarkah? Apa kau percaya itu, Manny? Seorang ahli meteorologi profesional sementara. Woo! Baik, Manny, bagaimana dengan ini? Selamat datang, Amerika. Namaku Sam Sparks. Halo, Amerika. Sam Sparks di sini. Amerika, halo. Aku tidak melihatmu di sana. Ini aku, Sam Sparks. Di perjalananku. Melintasi lautan. Sekarang ketika dia sampai di sini, aku ingin melihat wajah-wajah yang tersenyum. Bersikap seperti, hey, wow, hari yang indah. Ini ide yang sangat bagus. Kantor Berita Cuaca. Melaporkan berita cuaca, penting atau tidak penting diketahui. Saat ini kita ada di Swallow Falls, di mana pegawai magang kami melaksanakan hari pertamanya bekerja. Atau sebaiknya aku katakan hari kelabu. Cukup berawan di sana, pegawai magang. Halo, aku Sam Sparks. Halo, Amerika. Suhu udara normal di Swallow Falls dan mari menuju pada wali kota. Terima kasih dan selamat datang para pemirsa televisi nasional. Kalian akan segera menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah yang tanpa diragukan. Dan saat ini akan melakukan pemotongan pita peresmian putra favorit Swallow Falls, Baby Brand. Dia masih memilikinya. Yeah! Aku adalah orang terbaik di seluruh kota. Makanan sintetis. Ayo. Bulu dadaku terasa bergetar. Sesuatu terasa salah. Ini dia, atraksi yang telah dinantikan seluruh dunia. Dunia Sarden. Wahana mengendarai dengan pameran-pameran. Dan menampilkan Shamo, ikan sarden terbesar di dunia. Dan lompatan apinya yang mengagumkan. Kalian yang berada di zona terkena cipratan, hati-hati. Ya! Burger keju. Sebentar. Saat ini aku sudah. Jadi, sepertinya hal penting di Swallow Falls yaitu sarden akan berubah lebih baik. Tentu kata berarti. Tidak. Kau ditahan, Flynn Lockwood. Untunglah kau hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada dunia sarden. Tidak terluka, tapi aku tidak marah padamu. untunglah tidak ada seorang pun yang terluka. Apa-apa, hanya sedikit sakit. Maaf, aku bukan diriku saat ini. Seluruh karirku baru saja dirusak oleh sebuah roket menyebalkan buatan rumah. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi dengan kakimu? Sepatu semprot. Ini tidak bisa dilepas. Keren! Hal ini bisa menyelesaikan epidemik tali sepatu yang terlepas. Terbuat dari apa? Bahan perekat dari plastik biopolimer? Ya, tepat sekali. Maksudku... Itu... Iya, ini begitu berkilau. Nama aku Sam. Ah, Flynn. Sam. Apa itu penerjemah pikiran monyet? Hah, luar biasa. Apakah kau yang membuat ini semua? Kau yang menabrakku dengan roket. Kau menendang wajahku. Aku sudah bilang maaf, kan? Oh, apa kau tahu sulit sekali untuk berkarir di dunia berita cuaca? Aku habiskan sebagian besar. Kau hanya mendapatkan satu kesempatan saja. Dan jika kau tidak berhasil, maka kau akan kembali menjadi pembersih barometer lagi. Keju. Tapi itu hanya berarti... Suka? Aku sangat suka. Ini mengagumkan. Lihat ini. Ini adalah fenomena cuaca terhebat sepanjang sejarah. Hey, bukankah kau sudah di cuaca? Ini baru masuk, pegawai magang kami yang memalukan sepertinya kembali dengan berita baru. Terima kasih, Patrick. Baik semuanya, kalian tidak akan percaya hal ini, tapi aku sedang berdiri di tengah-tengah hujan burger keju. Kalian mungkin pernah melihat hujan meteor, tapi tidak pernah melihat hujan penuh daging seperti ini. Untuk sebuah kota yang terjebak makan sarden, ini benar-benar makanan dari surga. Ini terasa lebih enak daripada sarden. Ini akan menjadi hal besar. Cuaca makanan ini diciptakan dengan sengaja oleh ilmuwan rumahan bernama Flynn Lockwood. Flynn Lockwood? Hai. Hah, kau ditahan karena merusak dunia sarden. Clint, semua burger itu mengagumkan. Produser memanggil dan bersikap. Semua ada orang apa? Menyukai cuaca makanan. Cuaca makanan? Oh. Apa? Oh, ya. Ini bisa lebih hebat dari dunia sarden. Kau bisa buat hujan makanan lagi, kumohon. Tidak, ya, aku tidak benar-benar tahu makan kalau... Makan lakukannya lagi. Oh, itu pasti bercanda. Kumohon. Iya. Tidak. Ayah, beri aku kesempatan lagi. Kita tahu ini kecelakaan. Aku tahu, tapi burger dengar ini... Burger keju dari langit itu tidak normal. Penemuanku dapat menyelamatkan seluruh kota. Ayah akan sangat bangga padaku, ayah. Lagi pula... Wow, lihat. Ada seorang gadis. Bisakah kau menjaminnya dan bilang semuanya dalam kendalimu dan tidak akan berakhir menjadi bencana? Iya. Aku akan kendalikan semuanya tanpa menjadikan bencana. Baiklah. Terima kasih, ayah. Sama-sama. Baiklah. Nah, Sam, disinilah aku melakukan semua keajaiban itu. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Selamat datang, Flynn. Wow. Kau benar-benar menghabiskan banyak waktu seorang diri. Apa? Jadi begini cara kerjanya. Air masuk lewat atas dan makanan keluar dari bawah. Jadi ketika ditembakkan ke lapisan stratosfer menimbulkan perubahan fase molekuler uap dari lapisan cumulonimbus? Itu benar-benar pengamatan yang pintar. Maksudku... Awan kan terdiri dari butiran-butiran air yang menurutku itulah kenapa kau menembakkannya ke atas sana. Benar, benar. Itulah dan, sebabnya aku melakukannya benar, secara ya. Sengaja. Tentu. Jadi ya, mesin ini menggunakan prinsip-prinsip mutasi genetik hidro. Molekul-molekul air dibombardir radiasi gelombang mikro yang memutasikan resep genetik menjadi makanan yang kau inginkan. Jadi, pizza? Iya. Kentang tumbuh? Iya. Kacang polong? Iya, itu juga makanan. Steak? Iya. Apel? Saus apel? Iya. Buat roti lapis? Sepertinya tadi aku katakan semua jenis makanan. Sayap ayam goreng? Begini, coba pikirkan apa yang kau mau. Asal itu makanan, mesin ini dapat sosis. Membuat... Sosis! Sosis, itu juga makanan. Bagaimana dengan jello? Apa, kau suka jello? Aku suka sekali jello. Aku juga suka jello. Dan roti lapis selai kacang. Oh, tidak. Aku sangat alergi dengan kacang. Hei, aku juga. Jadi apa namanya? Alergi kacang. Bukan mesinnya. Tentu. Namanya Flynn Lockwood Diatonic Super Mutating Dynamic Food Replicator. Atau disingkat, Flutsam Defer. Flimina Diffuser. Flutsam Defer. Fliminubah Deferer. Flutsam Defer. Oh, Manny rekam ini. Dia akan buat makanannya sekarang. Sekarang? Begini, masalahnya aku tidak bisa menunggu untuk memperlihatkan video internet yang sangat lucu. Apa? Apa ini? Oh, lucu sekali. Mendorong, melipat, menghubungkan, mengetuk, menyalakan, melukis, mengalihkan, memandangi, memotivasi, menempatkan. Aku tidak tombol. Percaya telah menyaksikan ini selama 3 aku jam. Aku tahu. Mulai bekerja. Apa yang kau mau untuk sarapan? Gummy bear! Wow, Steve, jangan. Kita berdua tahu bagaimana reaksimu jika makan gummy bear. Bagaimana kalau telur? Dan roti panggang. Jus, jeruk. Dan daging asap. Kau sedang apa? Tidak. Kembali ke komputer. Jadi, kau yakin semua ini aman? Jangan khawatir. Aku punya dangiometer yang akan memberitahu kalau makanannya bermutasi berlebihan. Apa yang terjadi kalau makanannya bermutasi berlebihan? Entahlah. Tapi itu tidak pernah terjadi. Baiklah, ini tidak akan meledak. Apa? Daging asam. Wah, burger keju itu hanya permulaannya karena sistem sarapan pagi akan menuju Swallow Falls. Ramalanku? Cerah. Ya, begitulah. Sunshine, lollipops, and rainbows. cause everything is wonderful. Yeah. He's right. Yeah. We're together, brighter than a lucky penny. When you hear Ringo's disappears here and there. Flynn, anakku, bisa buat makan siang? Baiklah, ini kesepakatannya. Kau terus membuat hujan makanan. Pembawa acara cuaca melakukan iklan gratis. Aku baru mendapatkan pinjaman berbunga tinggi untuk merubah kota tidak penting ini menjadi surga makanan untuk para turis. Yang perlu kau lakukan adalah buat hujan makanan 3 kali sehari, setiap hari hingga waktu yang tidak ditentukan. Dan dalam waktu 30 hari, kita akan mengadakan peresmian pulau ini sebagai destinasi wisata kapal pesiar yang penting. Dan semua orang, dimanapun mereka, akan menyukai penemuanmu. Kau pikir begitu? Aku yakin itu. Itulah yang aku namakan sangat mengagumkan. Everybody sunshine, lollipops and rainbows. Everything that's wonderful is sure to come your way. Pak Lockwood, apa aku boleh minta waffle? Falafel? Jelly bean! Apukah? Segera datang! Sisa makanan bukan masalah bagi penemuan terbaru Flynn Lockwood Autositer. Dinamakan seperti itu karena mesin ini membuang makanan yang tidak termakan, jadi tidak perlu dipikirkan. Pizza yang dimasukkan ke dalam kalkun, digoreng dengan banyak minyak, dicelupkan ke dalam coklat. Ini aku, wali kota. Oh, kau tampak berbeda. Apa kau baru potong rambut? Ya, terima kasih atas perhatianmu. Ayah sayang. Terima kasih. Aku sayang. Aku senang menghabiskan waktu dengan ayah. Hei, ayah. Aku akan kembali ke lab. Kalau ayah mau ikut, aku bisa tunjukkan bagaimana aku membuat makanan. Tidak, terima kasih. Makanan berteknologi itu terlalu rumit untuk nelayan tua ini. Aku mengerti. Ayah masih membutuhkan bantuanmu di sini, kau tahu itu. Aku bekerja untuk Pak Wali Kota sekarang. Maksudku, peresmian kembali kota ini hanya tinggal seminggu lagi. Iya, ayah mengerti. Ya. Ah. Besok adalah hari ulang tahun anakku, Kel. Dan aku berharap kau dapat membuat hujan sesuatu yang spesial. Begini, aku tidak punya waktu untuk pesanan khusus. Ditambah kau selalu jahat padaku. Hanya sekali saja. Untuk hari spesial, malaikatku. Aku tidak tahu. Aku tidak mau memaksakan mesin ini, jadi... Baiklah. Aku tahu harapanku tipis. Aku hanya ingin Kel tahu bagaimana ayahnya mencintainya. Aku pikir kau akan mengerti. Kau tahu bagaimana seorang ayah selalu ingin menunjukkan cintanya dan menghargai anaknya. Earl, tunggu! Sentuh! Aku ada ide. Wow. Selamat ulang tahun, Nak. Ayah. Ini harimu. Bersenang-senanglah. Aku cinta kalian. Kalian memang hebat. Ayah sayangku juga, Nak. Bersenang-senanglah, sayang. Ayo, ayah. Bagaimana ya, Kel? Itu tampak tidak aman. Ayah sayang kau, Nak. Aku tahu, ayah. Ayah mengatakannya setiap hari. Flynn, ini luar biasa. Mesinnya menumpuk es krimnya menjadi sendokan-sendokan. Apa yang akan kau beri di atasnya? Mungkin dengan coklat leleh. Hey, Flynn. Kau mau ikut perang salju dengan kami? Flynn, ada masalah? Sebenarnya aku belum pernah main perang salju. Benarkah? Aku bahkan tidak tahu aturannya. Apakah harus mengumpulkan poin atau perang sampai penghabisan? Bukan. Kau belum pernah, maksudku dengar. Bahkan Steve melemparkan bola salju coklat. Oh. Jadi seperti ini? Tidak. Lebih keras lagi. Oh. Bola salju. Oh. Bola salju, bola salju, bola salju. Bola salju, bola salju. Nah, itu yang disebut dengan antusias. Bola salju. Bola salju. Bola salju, bola salju. Anak-anak, ada apa? Bola salju. Bola salju. Aku teriak, kau teriak. Kita semua teriak untuk kue-kue terbaru Flynn Lockwood di seluruh kota dengan lapisan kebahagiaan beku seperti yang dicanangkan Pak Wali Kota sebagai hari salju es krim. Ia juga ingin mengundang semua orang di seluruh dunia untuk naik kapal pesiar dan datang hari Sabtu ini untuk menyaksikan peresmian kembali kota Chewon Swallow yang indah ini. Grande ouverture de Chewon Swallow, une ville qui est réellement à la mode. Chewon Swallow, heyomudinatun à la mode. Mesinnya menumpuk es krimnya menjadi sendokan-sendokan. Dengan sendokan berita untuk jaringan berita cuaca hari ini, aku, Sam Sparks. Flynn, ini adalah sarapan terbaik. Itu dia. Mencari, bermain perang, menelpon, menunggu. Sam Sparks. Menutup telepon. Menyesal, memberanikan diri, mengatakan apa yang kulakukan. Flynn? Hai Sam, apa kabar? Senang mendengarnya. Aku berharap kau mau pergi bersama dengan aku besok. Baiklah. Bagus, dah. Temui aku di hutan. Berhasil. Aku harus pergi, Steve. Tolong awasi labnya ya. Steve. Poster masih di plat dan tidak ada yang keluar. Kita akan kemana? Oh, tidak kemana-mana. Aku hanya berpikir alangkah indahnya jika kita berdua berjalan-jalan. Seperti yang kau lakukan bersama teman. Oh, wow. Apa itu? Wow. Oh, Jello adalah favoritku. Kau tidak pernah meminta, jadi aku membuatnya untukmu. Flynn? Flynn? Ikuti aku. Wow! Tapi bagaimana kau? Oh, aku hanya membuat hujan jello di tengah malam, lalu kumpulkan semuanya dengan outsider sebelum ada yang bangun, lalu membawanya kemari dan memadatkannya ke dalam cetakan plastik berbentuk khusus. Mudah sekali. Semuanya terbuat dari jello. Piano ini, kue-kue itu, ghetto blaster itu, jello itu, akuarium itu, Venus de Milo, dengan wajahmu di sebelah patung David Michelangelo, yang ada wajahmu juga. Ayo, Sam, apa yang kau tunggu? Tidak ada! Bola kanon! Terjun perut! Kenapa aku melakukan itu? Jadi, jello. Ya, ya benar. Ada yang padat, yang cair, viskoelastik. Polimer viskoelastis yang terbuat dari rantai polipeptid. Maksudku, rasanya enak. Kenapa kau lakukan itu? Lakukan apa? Mengatakan sesuatu yang super pintar, lalu kebalikannya. Kau bisa menyimpan rahasia? Tidak. Tapi kali ini aku bisa. Baiklah, jadi dulu waktu aku masih kecil, aku juga seorang... Kutu buku. Juga? Ketika aku masih kecil, aku punya ekor kuda, pakai kacamata, dan aku sangat terobsesi dengan ilmu cuaca. Anak perempuan lain ingin boneka Barbie. Aku ingin sebuah Doppler Weather Radar 2000 Turbo. Tapi semua anak-anak suka mengejekku dengan sebuah lagu yang payah. Bagus saja tidak. Pat mata, kau harus kacamata untuk melihat. Lanjutkan. Jadi kurubah penampilanku, kusingkirkan semua hal yang berbau ilmu pengetahuan, dan aku tidak pernah diolok-olok lagi. Dan aku masih membutuhkan kacamata ini, tapi aku tidak pernah memakainya. Pasti kau tampak cantik dengan kacamata. Oh, aku tidak mau. Coba jangan. Pakai. Oh, jangan. Wow. Apa? Tidak apa-apa. Tunggu. Ini ikat rambut Jello. Dan kini, lihatlah. Wow. Maksudku, sebelumnya kau menarik, tapi kini kau cantik. Tidak, aku tidak cantik. Aku tidak bisa tampil di publik seperti tapi, ini. Tapi, kenapa? Ini kan dirimu sesungguhnya, betul kan? Pintar, berkacamata. Siapa yang tidak mau melihatmu? Kau tahu, aku belum pernah bertemu seseorang sepertimu, Flynn Lockwood. Aku juga, terhadapmu. Oh. Ada telepon, Flynn, ada telepon. Apa teleponmu berdering? Ya, ada yang mengubah nada deringnya. Oh, Pak Wali Kota, keberatan kalau aku jawab? Tidak, tidak, tidak. Ayolah, maaf, hanya saja. Ini benar-benar penting. Apa-apa. Benar, aku hanya, harus pergi sekarang. Aku hanya akan keluar sebentar. Ya, aku terlambat. Ayah, ayah harus ikut. Banyak yang ingin kuceritakan. Ayah tampak bagus. Ayah tampak hebat. Ayo. Tolong izinkan aku masuk. Aku adalah Baby Brian. Tahu tidak? Oh. Harusnya aku ada di daftar. Hai, Brian. Apa? Kau membolehkan dia masuk? Dia seorang kutu buku. Maaf. Hey, apa kabar? Oh, rambut yang bagus. Oh, terima kasih. Halo. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bersulap untuk Flynn dan sticknya yang lezat. Oh, terima kasih. Terima kasih. Tempat yang bagus. Oh, wow. Terima kasih. Hey. Flynn Lockwood. Oh. Jadi, tak ada atapnya? Iya. Dadahkan saja piring ayah dan kubuatkan hujan makanan kesukaan ayah. Daging. Baiklah, ayah tahu bahwa peresmian ulang kota ini adalah besok. Jadi Pak Wali Kota memintaku untuk menggunting pita. Dia bilang penemuanku menyelamatkan kota ini. Ayah bangga padaku. Tidakkah daging steak ini tampak terlalu besar? Iya, itu daging steak yang besar. Maksudku setiap potong daging steak tidak sama. Apa ayah dengar yang baru kukatakan? Nak, lihat sekelilingmu. Ayah tidak yakin semua ini baik untuk masyarakat. Mungkin sebaiknya kau mematikan mesin itu. Itu membuat semua orang senang. Semua, kecuali ayah. Kapan ayah akan menerima bahwa inilah diriku? Bukannya memaksa aku bekerja di toko pancing yang membosankan. Ya, tampaknya kau tahu apa yang kau kerjakan. Oh, kalau begitu ayah tak akan menghalangimu. Thank you. menyenangkan ayah. Dia tidak mau mengakui semua keberhasilanku dan menghancurkannya. Hotdog ini sangat besar. Astaga. Ah, ini tidak apa-apa kan? Iya kan, Steve? Kuning. Ah, kau benar, Steve. Tanda bahayanya mencapai warna kuning. Apa yang harus aku lakukan? Aku tahu. Hot dog ini sangat lezat. Oh, tidak. Wow. Bagaimana kau bisa masuk ke situ? Besok adalah hari yang penting, Flint. Nasib kota ini ada di tangan mesin cuaca makananmu. Aku ingin menunya pasta, makanan pembuka ringan. Aku tahu kau tidak akan mengecewakanku. Begini, Pak Wali Kota, ada yang perlu kau lihat. Apa? Ini struktur molekuler dari hotdog yang jatuh minggu lalu. Dan ini struktur molekuler hotdog yang jatuh hari ini. Mesin ini menggunakan radiasi gelombang mikro untuk memutasikan resep genetik dari makanan. Semakin banyak makanan yang kita minta, semakin besar awan yang diserap, semakin besar radiasi yang dikeluarkan, semakin banyak molekul makanan yang bermutasi berlebihan. Mungkin itu penyebab makanannya semakin besar. Inilah yang kudengar. Bla bla bla, sign, sign, sign. Semakin besar, lebih baik. Semua orang akan suka porsi yang lebih besar ini. Aku suka. Ayahku pikir sebaiknya aku matikan mesin ini. Para jenius seperti kita tidak pernah dimengerti oleh ayah-ayah kita. Tapi bagaimana jika... Siapa yang perlu persetujuan satu anggota keluarga jika kau mendapat dukungan jutaan orang? Belum lagi perempuan cantik itu, Sam Sparks. Dan aku. Aku selalu menganggap kau sebagai anakku, Flint. Dan aku akan bangga sekali kepadamu besok. Jika kau menggunting pita, menyelamatkan kota ini, dan membuktikan kepada semua orang kau penemu yang sangat hebat. Jadi ini kejunya. Kau bisa melanjutkan, dapatkan semua yang kau inginkan, dan jadilah orang yang hebat seperti yang aku tahu. Atau kau dapat mematikan mesin ini, hancurkan semuanya, dan tidak akan ada lagi yang akan menyukaimu. Itu keputusanmu. Keputusanmu. Keputusanmu, keputusanmu, keputusanmu, keputusanmu. Baiklah. Maksudku, lebih besar lebih baik. Benar? Oh ya. Tampaknya aman dan bersih juga. Oh. Wow. Kota itu besar sekali. Bersenang-senanglah di kolam air panas dengan keju celup nacho. Izinkan anak-anak kalian untuk makan makanan cepat saji sesuka mereka di zona anak kami. Aku punya permen sebagai gigi. Dan jika kesenangan sudah berakhir, nikmati matahari terbenam di balik gunung Leftovers, di mana kita dilindungi bendungan yang kokoh. Hari ini, kita kedatangan orang-orang dari seluruh dunia, bahkan dari China. Flint, kau harus lihat ini. Kenapa kau tidak di TV? Kau seharusnya menyiarkan hal ini. Ada masalah. Aku rasa makanannya bertambah besar. Aku tahu. Ini hebat. Porsi yang lebih besar. Semua orang suka. Flint, kita tidak melakukan hal yang benar. Sam, bagaimana dengar. Kalau semua ini di luar kemampuan kita? Untuk pertama kali dalam hidupku, semua orang suka sesuatu yang kulakukan. Kenapa kau tidak bisa senang untukku? Dan bacakanlah ramalan cuaca. Ya ampun. Dan tanpa menunda-nunda lagi, pahlawan kota kita dan anak metaforaku, Flynn Lockwood. Yeay! Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Yeah, yeah. Mengagumi keunikanmu, Bu. Brad, kami membutuhkanmu untuk menyerahkan gunting peresmiannya. Tapi... Tidak. Kau tidak ini boleh. Dia. Kau tidak boleh mengambilnya. Tidak. Aku Baby Brand. Oh. Kenakan kembali pakaianmu. Siapa aku? Silakan, Flint. Semua orang menyukaimu. Tidak apa-apa. Permisi. Bukan masalah. Kami pers. Jangan sekarang, Steve. Penyedap rasa, garam, merica. Sam, hey, kami senang berada di sini, tapi kau seperti kutu buku. Patrick, beberapa anak terperangkap di jalur tornado tomat ini. Aku sakit perut. Oh, kau! Tornado ini menjadi mimpi buruk dan berputar. Ikat rambut, oh, ya aku sudah tidak melihat benda itu sejak tahun 95. Ini benar-benar keadaan cuaca darurat. Baiklah, kita akan kembali kepada itu. Dan semoga Sam tampak lebih menarik. Boop! Kita harus mengunggah kode pengusnahnya, lalu kita akan... Oh, sedang apa kau di sini? Aku sudah 10 menit memesan makan malam. Kenapa? Ada yang salah? Aku harus hentikan mesin ini. Semua orang dalam bahaya karena aku. Oh, tampaknya tidak seburuk itu. Jangan. Ya, aku pergi. Aku bisa batalkan pesanan dengan kode pemusnah. Mengirim kode pemusnah. Aku kembali. Aku harus mencapai tombol itu. Hey, Flynn! Senang berkenalan denganmu! Itu sebuah lompat! Itu satu-satunya cara berkomunikasi dengan mesin itu. Apa sebenarnya yang kau pesan? Menu makan sepuasnya gaya Vegas. Jelebi, semangka, marshmallow, pretzel, sushi, burger keju, pretzel, ala telur, strawberry. buah keberuntungan. Semuanya baik-baik saja. Tolong siapapun. Kumohon tolong aku. Tolong anakku. Kita butuh dokter. Apa ada dokter di sini? Siapapun? Aku seorang dokter. Benarkah? Waktu aku masih di Gotamala. Aku kemari untuk mendapatkan hidup. Keputusan yang bijaksana, kan? Bagaimana dia, dokter? Dia mengalami koma makanan. Terlalu banyak makanan cepat saji. Aku butuh seledri. Cepat. Ini dia. Ayah. Oh, Gail. Gail. Ayah sayang padamu, nak. Tampaknya semua berakhir dengan baik. Belum berakhir baik. Tornado spaghetti itu bukan apa-apa dibandingkan dengan yang akan menyusul. Apa maksudmu? Manny, sambungkan kita. Laporan yang lucu, Nancy. Hei, hei, mata empat. Diamlah, Patrick. Kita akan berada di epicentrum sebuah badai makanan yang sempurna. Badai ini akan menyebar ke seluruh dunia. Aku mengkalkulasikan percepatan konolis dari sistem badai ini. Pertama, badai akan menghantam New York, lalu Paris, lalu jalur Jiayuguan di Cina Timur. Dan dalam 4 jam, seluruh belahan bumi bagian utara akan menjadi kumpulan makanan yang sangat besar. Aku mencoba menolong semua orang, tapi aku malah menghancurkan semuanya. Aku tidak berguna. Jadi, aku akan pergi bersama semua penemuan-penemuan bodoh ini. Ini rongsokan. Ini rongsokan. Ini rongsokan. Oh, nak, ya, ya dengar. Jika kapalmu miring dan tidak berjalan baik, kau tahu... Jangan khawatir, Ayah. Aku mengerti. Ibu salah tentang aku. Aku bukan seorang penemu. Harusnya aku berhenti ketika Ayah menyuruhku. Jadi, jika hujan... Kenakan mantelmu. Ayah, ayah tahu kan aku tidak mengerti metafora. Wah. Apa? Mantelku. Ayolah, Steve. Kita sudah membuang waktu sia-sia. Mengunduh kode pemusnah. Mendesain ulang, memvirtualisasikan, memotong, mengelas, membentuk, memasang kabel. Membantu. Percobaan. Yeah. Mobil terbang 2. Kini dilengkapi sayap. Tidak apa-apa. Maaf. ingin meminta maaf. Terutama kepadamu, Sam. Tapi aku punya rencana. Flash drive ini berisi kode pemusnah. Aku akan terbang ke badai makanan itu, memasangnya ke mesin badai, dan memusnahkannya untuk selama-lamanya. Sementara kalian mengungsikan kota ini menggunakan roh. Semua ini salahnya. Tangkap dia. Ayo! Ayo! Tangkap dia! Ayo, goyangkan mobil ini! Hei! Semua masalah yang kita hadapi ini adalah salah kita semua. Aku bahkan tidak melindungi anakku sendiri. Dengar, aku juga marah kepada Flynn seperti kalian. Bahkan, jika dia keluar dari mobil itu, ya aku akan menampar mukanya. Aku tahu Flynn Lockwood yang membuat makanan, tapi itu sesuai keinginan kita. Dan kini saatnya kita semua menanggung akibatnya. Terima kasih, Earl. Au! Maaf. Tidak apa-apa. Mari kita membuat perahu! Ya! Mari kita membuat perahu! Aku ikut denganmu. Kau butuh seseorang menavigasikanmu ke dalam badai itu. Aku tidak bisa membiarkanmu sendirian. Oh, Sam, aku minta maaf. Apa kau bercanda? Ya, kupikir tidak. Kita... Tidak. Oke. Kau membutuhkan seorang kopilot. Kau juga seorang pilot? Iya. Aku juga ahli fisika partikel. Benarkah? Tidak, hanya bercanda. Aku seorang komedian. Ayo, kita mulai. Aku juga ikut. Brent, tidak usah. Tidak. Tidak apa-apa. Sejak bayi, aku ini memang sudah terkenal. Tapi itu semua hanya ilusi. Mungkin di atas sana, aku bisa menemukan siapa diriku sebenarnya. Kendaraannya penuh, jadi... Ya! Semoga sukses. Kabut sup kacang polong. Manny, nyalakan penyapu kacanya. Flynn, ada hujan makanan yang lebat di sekitar mesin. Seolah-olah ini di dalam bakso raksasa. Air dimasukkan ke bagian atas. Badai makanan keluar dari bawahnya. Untung aku mengenakan popok. Ada yang pesan pizza? Oh! Bertahanlah! Bisanya mengejar kita. Makanan dengan perasaan tidak mungkin. Kecuali jika struktur molekul bermutasi menjadi makanan super yang telah direkayasa secara genetis untuk melindungi Pilma Fodder Ser. Pizza! Hampir saja. Bisa kalian bayangkan kalau kode pemusnah ini hilang? Toko pancing tim? Ayah, baik-baik saja. Bagus. Aku perlu bantuan. Nasib dunia tergantung padanya. Baiklah, Kapten. Apa yang kau butuhkan? Aku hanya minta ayah masuk ke labku, nyalakan komputer dan kirim surel ke ponselku. Baiklah. Kau ingin aku mengemudi? Ya, baiklah. Kau lebih hebat dari aku. Baiklah, ini rencananya. Sam dan aku akan masuk meteor melalui lubang ini yang akan membawa kita langsung ke Flinders and Dover. Manny, kau dan Steve akan tinggal di pesawat. Jangan masukkan ke mulut. Setelah ayahku mengirim kode pemusnahnya, kita akan hancurkan mesin itu dan bertemu di sini, di bagian barat, dalam... Berapa lama dunia ini akan hancur? Sekitar 20 menit. Beberapa menit sebelumnya. Bagaimana denganku, Brian? Apa yang kulakukan? Kau bisa jadi presiden kursi belakang. Oh, buka pintunya. Mobil terbalik. Ayo. Perempuan dulu? Tidak? Baiklah. Tunggu aku. Oh, bagus. Selama kita di arah yang benar, perjalanan ini akan membawa kita. Kita satu tim. Wow. Kita mendarat di sebuah saluran udara. Tapi jika kita lewat sini, harusnya ada di bawah saluran udara ini. Brand, keluar dari pai itu. Apa? Astaga. Selamat datang, Flynn. Itu minyak goreng. Ada telepon, Flynn ada. Ayah, oh ya bagus. Oh, di layar tertera berkas yang bernama kode pemusnah. Apa? Pindahkan itu ke jendela suratku. Ketik namaku, lalu tekan kiri. Wow. Jendela. Ayah lihat sesuatu yang berbentuk seperti sehelai kertas. Apa? Gunakan mouse untuk menyeretnya. Menyeretnya. Tidak mau diseret. Seret melintas layarnya. Tidak terjadi apa-apa. Tidak. Apa ayah tahu? Ayo. Kibarkan layar-layar itu. Panggang rotinya. Kita kehabisan waktu. Ayo bergerak. Ayo. Kita bisa. Ayolah bergerak. Bagus begitu. Semuanya ke arah pelabuhan. Tunggu. Aku punya pengumuman penting. Sampai jumpa, pecundang. Bon voyage. Dan bon appetit. Girl, kembali ke sini. Makanan longsor. Girl, ayo tidak mau kehilangan kau lagi. Anakku. Semuanya ke arah selatan. Kita harus berada di depan badai itu. Sekarang apa? Tekan kirim. Flynn, Flimina Divisercer ada di sana. Ayah, cepatlah. Kirim. Oh, tunggu. Ayah. Ayah bisa dengar. Ayah. Hei, teman-teman. Oh, astaga. Ayo. Oh, aku tidak tahu. Aku pikir mereka lucu. Maksudku yang ini berjalan ke arahku dan dia menelan kepalaku. Dia memakan Bran. Ayah, aku dikelilingi ayam-ayam pemakan manusia. Kalau ini terakhir kalinya, Terima kasih ayah sudah berusaha. Sepertinya aku terlambat menyadarinya. Baik, selamat tinggal. Ponselku. Baby Brand? Aku bukan Baby Brand lagi. Aku Brand Ayah. Dan akhirnya aku bermanfaat bagi masyarakat. Tendangan ke belakang. Ya! Sekarang pergilah anak-anak gila dan selamatkan dunia. Kau berhasil, Brand Ayam. Benar-benar berhasil. Ayo, ayo, ayo, ayo. Harus ada di bawah lubang. Wow. Itu permen kacang. Jika salah satu dari kita menyentuhnya akan terkena alergi anafeltik. Sebenarnya aku tidak terlalu alergi terhadap kacang. Aku lakukan agar kau menyukaiku. Jadi kau pikir kalau punya alergi kau akan lebih menarik? Ya, ya. Gomez. Gomez. Bagel kacang wijen. Hei, taksi! Taksi! Taksi! Taksi! Taksi! Minta tambahan master. Aku menang. Kau akan tergilas jagung raksasa. Tampaknya body makanan ini memiliki pola yang tidak biasa, yaitu menghantam gedung-gedung terkenal di seluruh dunia dulu, lalu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hai, apa ini? Cepatlah, teman-teman! Setelah kuhubungkan ponselku dengan Flindersome the Fur dan menghancurkannya, aku akan tarik permen ini dua kali, lalu kau tarik aku ke atas, ya? Kedengarannya bagus! Tidak. Kau tertusuk ya? Hanya tergores. Brent, bawa Sam kembali ke kapal supaya bisa diberi suntikan alergi. Tunggu sebentar. Apa? Tidak. Lepaskan, Sam. Aku tidak akan melepaskanmu. Flynn, kau akan terjebak di sana. Memang tidak ideal. Ikut bersama kami. Kita akan memulai hidup baru. Tinggal di bawah tanah. Membuat pakaian dari daging asap. Sam, itu bukan rencana yang baik. Artinya aku tidak harus kehilangan dirimu. Dengar, aku suka padamu, kau tahu? Suka? Seperti suka dengan teman? Bukan. Seperti aku suka padamu. Aku juga. Terhadapmu. Selamat tinggal, Sam. Flynn, tidak! Bertahanlah, Sam. Dokter Manny punya obat untuk lukamu. Ata. Bisa. Bertahanlah, Chef. Aku mengintari lubang masuk. Apa itu? Kawan! Gummy Bear! Bermain dengan kami! Kau! Mei, di mana kau? Yang menyentuh kacang atau sesuatu. Jago. Dapurnya sudah tutup. Ayah, tidak. Aku merasa... Di mana, Flynn? Tidak! Aku paham, nak. Aku paham. Maafkan aku. Oh. Anakmu orang yang hebat. Flynn. Flynn. Flynn. Ayah. Steve. Flynn. Oh, dengar. Ketika kau melempar joran, jika tidak lurus, kau aem. Oh ya, sudahlah. Ayah bangga padamu, Flynn. Ayah takjub bahwa orang biasa seperti aku bisa menjadi ayah dari orang luar biasa sepertimu. Kau berbakat, kau sangat original. Dan labmu mengagumkan. Ibumu, ia tahu kau akan menjadi orang yang spesial. Dan jika ia masih hidup saat ini, dia akan bilang, apa aku bilang? Sekarang, dengar ketika ayah melepaskan benda ini dan kau mendengar ayah mengatakan satu metafora pancing. Ketahuilah yang ayah maksud. Ayah mencintaimu. Aku juga cinta ayah. Sampai di mana kita tadi? Kau akan menciumku? Apa kau akan menciumku juga? Kenapa kau tidak cari tahu? Karena aku tidak mau mencobanya dan ditolak lagi. Cium saja aku. Ini tidak terencana dengan baik. Dinosaurs are starring in a movie. Woo! I want to do that again! Join Littlefoot, Sarah, Ducky, Petrie, and Spike as they set off on an exciting rescue mission. We'll never make it through. My dad's in trouble. I'm going to the Fire Mountain. I'm going to help him. Experience the wonder of their adventure. This way! Filled with fun new friends and sensational new songs. Look for the light, one little spark. A little bit of hope to lead you out of the dark. Cheer up, Littlefoot. The greatest family movie series of all time. Yeah! I'm so happy we're all together. The Land Before Time, Journey of the Brave, July 23rd. New on Fox Family Movies. When those seats are filled, and when the lights go down, there's that moment suspended in time. We're waiting for the magic to begin. Hey, you guys ever need a piano player? Not in 30 years. Mom, wake up. You're strong and talented. Prove yourself. There he is, our choreographer, Xander Rain. You missed the turn. I don't need to see again. I can do the turn. Fine. Congratulations. You're the new cast of Redance. Xander, I want to audition for your show. He's good. She's phenomenal. Our star is joining the free dance team. The beautiful and fabulously talented Taylor Jordan. What exactly is going on between you and Xander? She buried her soul out there for you today. I need the show to be so mind-blowingly brilliant. High Strung Free Dance, July 25th, only on Fox Family Movies.